الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته حيث فاز المتقون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin saudaraku sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan beragam nikmat karunia kesehatan, kesempatan kemudahan melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan berada senantiasa di jalan yang lurus, di jalan yang baik, dan dijauhkan kita semua daripada perbuatan dosa. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini hadirin sidang Jumat rahimahullah, kita berada di hari-hari terakhir di tahun 1434 Hijriah. Kita berada di minggu terakhir di bulan Zulhijjah yang mulia. Yang beberapa hari lagi insyaallah kita panjang umur, kita akan masuk kepada tahun baru Islam 1435 Hijriah. Insyaallah kita akan berbicara tentang semangat hijrah, merubah hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Hadirin sedang jumat rahimahullah, mungkin kita pernah mendengar sebuah riwayat dalam sebuah hadis sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kisah seorang yang di zaman sebelum Nabi melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, dan kemudian ini orang datang kesadaran ingin bertobat, datang kesadaran ingin berubah, datang kesadaran ingin merubah hidupnya menjadi orang yang lebih baik. Rasulullah SAW bercerita, ini orang melakukan kejahatan yang sungguh besar. Dia membunuh sebanyak 100 orang, jumlah yang sangat besar. Sebagai tanda kejahatan jumlah yang sangat besar. Kemudian kata Nabi SAW, ini orang mencari siapakah orang yang paling alim di kampungnya. Dia mau tanya, kalau dia tobat dengan kesalahan yang sangat besar, apakah tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ini orang fadulla ala alimin, ditunjukkan pada orang yang paling alim di kampungnya. Jadi dia berjumpa dengan orang alim ini, fakala dia bertanya, ada yang mewakili dia bertanya kepada orang alim ini, innahu qatala mi'ata nafsin, ini orang telah berbuat jahat, kejahatannya besar sekali, membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubatin, kalau dia mau taubat, kira-kira bisa nggak dia bertobat? Ini tentu bukan pertanyaan yang gampang di zaman kita sekarang. Orang membunuh satu orang saja besar sekali dosanya. Nabi ingin gambarkan bahwa sehebat apapun kesalahan orang, sejahat apapun dia melalui cerita ini, beliau ingin mengajarkan kalau orang mau bertobat, diterima tobatnya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya innahu qatala mi'ata nafsin, dia sudah membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubat, mau taubat, bisa enggak dia bertobat? Faqala lahu, dikatakan kepada orang ini, faqala na'am, ya, dia bisa bertobat. Man yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang menghalangi dia kalau memang dia ingin bertobat? Orang alim ini menjelaskan kalau dia bertobat, tidak ada yang menghalangi dia dengan Allah kalau dia ingin benar-benar bertobat kembali ke jalan yang benar. Namun kemudian yang ingin kita bicarakan dalam khutbah kita di siang hari ini, yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita sekalian, orang alim ini memberikan syarat-syarat kepada orang yang jahat yang ingin berubah ini, kalau benar-benar ingin berubah. Faqala na'am ya man yahulu bainahu wa bainat tawbah. Siapa yang menghalangi kamu kalau memang benar-benar ingin engkau ingin bertawbah? Syaratnya in talik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budullaha ta'ala fa'budullaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Orang alim ini di riwayat yang saya sampaikan tadi minimal menyampaikan 3 syarat kalau emang benar-benar mau taubat. Yang pertama, in talik ila ardi kada wa kada. Kalau engkau ingin bertaubat, syaratnya kamu harus hijrah. Kamu harus pindah dari kampung kamu ke kampung yang lain. Kamu harus pindah ke kampung yang baru. Ntar di ujung hadis dicerita, kampung kamu yang lama, kampung yang buruk, tempat tinggal kamu yang lama, tempat tinggal yang jelek. Bukankah hadirin rahimahumullah, seorang sangat tergantung dengan lingkungannya. Sampai ada sebuah ungkapan Ibnu Khaldun dalam Mukadimah Ibnu Khaldun mengatakan, al-insanu ibnu bi'atihi. Manusia adalah anak dari lingkungannya. Bukankah kita sangat tergantung dengan kualitas agama kawan-kawan kita? Nabi yang bilang, kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang sangat-sangat tergantung dengan kualitas agama kawannya. Dan Nabi Muhammad berpesan, falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihatlah oleh kita semua dengan siapa kita berkawan. Kalau kawan kita orang baik, mudah-mudahan kita ketulan baik. Syarat yang pertama, in talik ila ardi kada wa kada. Kamu harus pindah ke kampung yang lain. Kamu harus hijrah. Bahkan dalam kisah ini, hijrah secara fisik, pindah rumah, pindah tempat. Meskipun di zaman kita sekarang bisa jadi seorang ingin berubah, tidak mesti dia berubah secara fisik, namun berubah, merubah pergaulan, merubah kebiasaan, dia hijrah. Dan hijrah kamu pindah ke kampung yang baru. Syarat yang kedua, fa inna biha unasan ya'budullaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Di kampung yang baru ada orang yang baik, beribadahlah bersama mereka. Maka syarat yang kedua, setelah kita hijrah, setelah orang ini bertaubat dan dia hijrah, disarankan agar fa'budillaha ma'ahum, beribadahlah bersama orang-orang baik yang kamu jumpai di kampung yang baru. Di antara syarat kalau kita ingin bertaubat, kalau kita mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan dosa dengan cara hidup berjamaah, hidup bersama-sama. Ada sebuah nasihat, di antara obat daripada penyakit hati, di antara obat hati adalah musahabatus sholihin, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang baik. Pertama kamu pindah ke kampung yang lain, kemudian fa inna biha unasan ya'budullaha ta'ala fa'budillaha ma'hum. Di kampung yang baru ada orang yang baik, orang yang beribadah, bergabunglah bersama mereka, beribadah bersama-sama. Hadirin rahimahumullah, bukankah kebanyakan kita mungkin berbuat dosa manakala kita sedang sendirian? Bukankah perbuatan maksiat yang kita lakukan kebanyakan manakala kita sedang sendirian? Umumnya saat bersama-sama kita cenderung lebih baik. Maka dalam agama diperintahkan jangan suka menyendiri. Innama ya'kulu dhibbu minal ghanami al-ghasiyah. Kata Nabi, yang akan diterkam oleh serigala adalah domba yang suka menyendiri. Nabi Muhammad dalam riwayat dia bersabda, asy-syaitanu ma'al wahid. Setan senang bersama orang yang suka menyendiri. Maka saran yang kedua, di kampung yang baru ada orang baik yang rajin beribadah, bergabunglah beribadah kepada mereka. Sholat contohnya, kalau kita sholat berjamaah, insya Allah lebih baik. Pahalanya sudah jelas 27 kali lipat. Kalau kita sholat berjamaah, biasanya gerakan sholat kita lebih baik. Biasanya bacaan sholat kita lebih baik. Kalau kita sholat berjamaah, biasanya banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Pakaian kita, penampilan kita, sholat kita, khusyuk kita, dan lain-lain lebih baik. Nasihat yang ketiga, setelah yang pertama dikatakan intolerabilah di kaza wakaza, kamu pindah ke kampung yang baru, kemudian di sana ada orang baik beribadah, bergabung ibadah bersama-sama dengan mereka. Nasihat yang ketiga yang juga sangat penting hadirin sidang Jumat rahimahullah, setelah kita berhijrah, setelah kita pindah, setelah kita punya lingkungan yang baru, kita punya kebiasaan yang baru, kita sudah jadi orang yang baru, orang yang baik insyaallah. Nasihat yang ketiga yang sangat penting, fala tarji ila ardika, dan jangan sekali-kali kamu kembali ke kampung kamu yang lama. Jangan sekali-kali kamu balik lagi ke belakang. Fa innaha ardu su'in, karena kampung kamu yang lama kampung yang buruk. Mohon maaf, bukankah tidak sedikit dari kita yang sudah baik menjadi rusak lagi gara-gara kembali ke yang lama, kembali kepada kebiasaan yang lama, kembali kepada lingkungan yang lama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, banyak sekali kita jumpai sekarang keluarga-keluarga muda sudah menikah, punya anak, sudah punya keturunan, membangun rumah tangga baru dengan istrinya. Namun kadang-kadang rumah tangganya jadi berantakan, rumah tangganya jadi hancur. Mungkin suaminya, mungkin istrinya berjumpa dengan kekasih yang lama, berjumpa dengan mantan yang lama, rumah tangganya berantakan. Sekarang zamannya reuni-reunian, sekarang zamannya jejaring sosial, banyak gunanya, banyak manfaatnya, namun tidak sedikit penyakitnya. Dan tidak jarang dijumpai rumah tangga jadi berantakan gara-gara istrinya berjumpa dengan teman lamanya, suaminya berjumpa dengan kekasih lamanya. Pesan kepada orang yang berbuat jahat ini kata Nabi yang nomor tiga, fala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in, jangan sekali-kali balik ke belakang, karena balik ke belakang membuat kita rusak lagi. Mohon maaf, mungkin ada orang yang punya kebiasaan buruk, dia sudah berhenti, dia sudah selesai dengan perbuatan maksiatnya, namun ada kawan yang menjemputnya, ada kawan lama berjumpa, dia bisa rusak lagi. Dia sudah mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Mudathir, Allah berfirman war rujza fahjur, dan dari perbuatan-perbuatan yang buruk fahjur, tinggalkanlah, hijrahlah. Al-hijrah minal maksiat, hijrah meninggalkan perbuatan yang buruk. War rujza fahjur, tindakan-tindakan perbuatan yang tidak baik, tinggalkanlah, berhijrahlah. Namun bisa jadi orang akan rusak lagi manakala kembali kepada kebiasaan yang lama. Bukankah dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW beliau bersabda, thalathatun man kana fihinna wajada halawatal iman, ada tiga kondisi seorang akan merasakan manisnya, seorang akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama, ayyakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu, ini menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dibandingkan apapun. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia mencintai orang lain, dia bergaul tidak cinta kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang jadi bahan omongan kita di siang hari ini, dia akan merasakan manisnya iman kalau wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyuda fil nar, seorang akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman, manakala dia merasa benci, dia merasa tidak suka untuk kembali kepada kekafiran, kembali kepada kejahiliahan, kembali kepada kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Kama yakrahu ayyuda fil nar, sebagaimana dia benci, dia tidak suka, dia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang godaan datang, kadang ujian datang. Orang yang sudah berhenti dari perbuatan buruk, kadang ujian datang, kadang godaan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan ketetapan kepada kita. Bagaimana agar hijrah kita istiqomah? Kita minta, kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku dalam kebenaran, ya Allah. Di Quran diajarkan sebuah doa yang insya Allah kita banyak yang hafal. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau palingkan hati kami, ya Allah, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Alhamdulillah kita sudah berhijrah, alhamdulillah kita sudah baik. Ya Allah, jangan kau balikan hati kami kepada keburukan yang lama yang pernah kami lakukan. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat memasuki tahun baru Hijriah. Sebagaimana kisah yang disampaikan hadis Nabi ini, semangat al-hijrah minal ma'asi, hijrah daripada perbuatan maksiat, sebesar apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, kalau kita mau bertobat, kita mau hijrah, insyaallah Allah terima taubat kita sebagaimana Allah menerima taubatnya. Kata Nabi, orang yang pernah melakukan kesalahan membunuh sebanyak 100 orang dan dia melaksanakan 3 nasihat tadi, dia hijrah ke tempat yang baru, kemudian dia beribadah bersama-sama, dan yang ketiga, sekali-kali jangan pernah kembali kepada perbuatan dosa yang lama yang kita lakukan. Kadang-kadang hadirin sedang Jumat rahimahullah, manakala godaan itu datang, mudah-mudahan kita bisa menepisnya, kita bisa mengingat betapa buruknya kita di masa-masa yang lalu. Hadirin sedang Jumat rahimahullah, dalam Al-Quran ada ayat yang cerita menjelaskan tentang keutamaan, kehebatan, keuntungan orang yang mau berhijrah. Berhijrah merubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'at. Siapa yang mau berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'at, dia akan mendapati banyak keuntungan, dia akan mendapati banyak rezeki, dia akan mendapati bumi Allah ini sangat luas. Barang siapa yang mau berhijrah, Allah berjanji dia akan mendapati keuntungan yang banyak, dia akan mendapatkan rezeki yang lebih luas. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali perintah agar kita mau bergerak. Para ulama kita zaman dahulu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, orang-orang yang bergerak, orang-orang yang suka berhijrah, orang-orang yang senang berpetualang. Bukan di zaman kita sekarang kita jumpai umumnya para imigran, orang yang berhijrah secara ekonomi menjadi lebih baik. Mungkin dia mendapatkan keberkahan hijrah. Mudah-mudahan di akhir tahun ini Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala kesalahan kita, dan kita memiliki semangat hijrah, di antaranya adalah hijrah dari perbuatan maksiat yang kita lakukan menuju perbuatan-perbuatan baik. Mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wal 'azhim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahiim. Astaghfirullah. Qul huwallahu antum mukminuna bil ijabah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi haythu faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alimu annallaha sallallahu 'ala nabiyyi qadiman. Fa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وَرَبَّ اللَّهُمَّ أَنْ أَصْحَابِهِ وَمَرَبَتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ وَأَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي وَعَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ عَلَيْنَا مَا أَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين wa ahlika al-kafara tawal mubtadi'at ad-din wa ahlika a'da'aka a'da'ad-din Allahumma ansur man nasara ad-din wa ahdul man khadala muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin amin ya rabbal alamin ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة